Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani fiddin, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka untuk mengkaji dan mempelajari hal-hal yang sangat penting untuk kita pelajari dari agama ini. Karena mempelajari agama, barakallahu fikum, suatu hal yang dituntut terhadap setiap muslim. Sehingga oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadits, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari agama itu wajib atas setiap muslim, siapapun dia, bagaimanapun statusnya, seorang pengusaha, seorang pelajar, seorang buruh, seorang pedagang, seorang santri dan seterusnya, dia terkenai kewajiban berdasarkan hadis ini, kewajiban untuk mempelajari agama. Jangan dikira mempelajari agama itu adalah kewajiban yang hanya diwajibkan kepada santri-santri yang tinggal di pesantren-pesantren. Lah. Atau anak-anak yang masih belajar di sekolah-sekolah atau di TPA-TPA. Tidak. Kewajiban mempelajari agama ini tidak terbatas terhadap mereka saja, akan tetapi terhadap semua muslim. Sehingga oleh karena itu, dari hadis tadi Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari agama itu wajib atas setiap muslim. Agama yang wajib untuk kita amalkan, hal-hal yang wajib untuk kita amalkan, barakallahu fikum, maka tentunya wajib bagi kita untuk mempelajarinya agar ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibangun di atas ilmu. Ibadah kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harapan kita. Karena orang yang bodoh dalam ilmu agama ini gampang sekali terjatuh dalam kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan di dalam beribadah kepada Allah. Jangan dikira kalau sebatas niat yang baik, niat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibadah kita akan diridhoi dan diterima oleh Allah. Tidak. Nah, tidak cukup sampai di situ. Kalau seandainya hanya sebatas dengan niat, barakallahu fikum, untuk apa Nabi Muhammad SAW mengajarkan agama ini sampai 23 tahun dan dilanjutkan estafetnya oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, kalau hanya agama ini didasari dengan akal dan perasaan, kaifiah tata caranya didasari dengan akal dan perasaan, maka percuma Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul dan menurunkan Alkitab. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul, menurunkan Alkitab agar hal itu dijadikan sebagai pedoman, sebagai acuan dalam kita beribadah kepada Allah azza wa jal. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah azza wa jal, pada malam hari ini kita akan membaca salah satu risalah karya tulis dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada kajian sebelumnya kita sudah menyelesaikan risalah tentang nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Maka pada malam hari ini kita akan membaca salah satu risalah dari beliau juga, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah yang berjudul Sittatu Mawadhi' Minas Sirah. 6 tempat atau 6 pelajaran yang diambil dari sirah, kisah atau perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Pada dasarnya pelajaran yang diambil dari kisah atau sirah Nabi Muhammad itu sangat banyak. Tidak terbatas pada 6 perkara saja yang akan disebutkan oleh Syekh barakallahu fikum. Jadi ketika Syekh menyebutkan di sini 6 pelajaran dari sirah Nabi, bukan maksud beliau membatasi bahwa pelajaran yang diambil dari kisah Nabi Muhammad itu hanya 6 perkara saja. La. Akan tetapi beliau menyebutkan 6 hal ini karena beliau mengira bahwa 6 hal ini sangat penting untuk disampaikan dan dijelaskan, terlebih pada masa zaman sekarang ini ilmu mulai dilupakan, sunnah Nabi Muhammad SAW mulai ditinggalkan, dan bahkan yang lebih parah lagi tauhid mulai tersamarkan dan sampai tidak bisa dibedakan antara tauhid dan syirik, sampai tidak bisa dibedakan antara tauhid dan lawannya yaitu perbuatan syirik, wal'iyadzubillah barakallahu fikum. Maka 6 sengaja beliau mengambil 6 pelajaran dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sangat erat kaitannya dengan realita umat pada zaman beliau dan bahkan sampai pada zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Beliau menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Para ulama selalu menulis naam bismillahirrahmanirrahim di awal risalah atau karya tulis mereka. Mereka memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Yang pertama adalah dalam rangka mengikuti Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim, barakallahu fikum, setiap suratnya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi. 6. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menulis sebuah surat, beliau memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana salah satu surat beliau yang beliau tulis untuk Raja Heraklius, Raja Romawi pada zaman beliau. Nah, dan juga dalam rangka untuk mencontoh dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Di antaranya sebagaimana yang Allah firman, Allah ceritakan tentang surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Negeri Saba. Naam barakallahu fikum. Naam, beliau memulainya dengan bismillah, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Jadi yang pertama saya ulangi, dalam rangka mengikuti Al-Quran. Kemudian yang kedua, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi. Dan yang ketiga, dalam rangka mengikuti sunnahnya para anbiya. Kemudian yang keempat adalah dalam rangka tabarrukan, mengharapkan barokah dengan kita memulainya dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan barokah dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Barakallahu fikum. Walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan agung, maka memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertawassul, mengharap barakah dari nama-nama Allah tersebut. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam dan barakah atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya semuanya. Qala Syekhul Islam Asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa'afa anhu amin. Berkata Syekhul Islam yaitu Asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepadanya, memberikan ampun kepadanya, amin. Ini perkataan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab berikut ini. Ta'ammal rahimakallah sitta mawadi'a minas sirah wa fahamha fahman hasanan. Perhatikanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-Nya kepadamu. 6 tempat atau 6 pelajaran dari sejarah Nabi, dari kisah Nabi, dan pahamilah kisah-kisah tersebut dengan pemahaman yang baik. Barakallahu fikum. Untuk apa kita mempelajari kisah Nabi dan kita jadikan sebagai pelajaran? Barakallahu fikum. Perlu dipahami, nam, bahwasanya hayatun Nabi, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang mulia, kehidupan yang agung. Barakallahu fikum. Dari awal sampai akhir, karena beliau adalah sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sosok yang terpilih, terpilih menjadi nabi dan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang patut untuk kita contoh dan patut untuk kita jadikan sebagai teladan yang baik. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam salah satu ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk kalian. Untuk kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan pahala pada hari akhirat. Barakallahu fikum. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita. Maka tentu harus bagi kita untuk mempelajari sejarah-sejarah atau perjalanan beliau agar kita dapat untuk mencontoh beliau. Inilah yang diharapkan dan diinginkan dari kita mempelajari dan membaca kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sebatas kita membaca kemudian setelah itu kita tinggalkan. Bukan hanya sebatas kita membacanya dan menceritakannya pada hari-hari tertentu atau peringatan-peringatan tertentu. Lah, barakallahu fikum. Akan tetapi dalam rangka untuk kita jadikan sebagai pelajaran, dijadikan sebagai pembelajaran, dijadikan sebagai contoh agar kita bisa mengikuti kisah beliau, perjalanan beliau, agar kita bisa untuk mengikuti dan mencontoh akhlak beliau. Dikarenakan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kanat kuluhuhu Al-Qur'an, bahwasanya akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Beliau adalah contoh nyata dari Al-Qur'an. Contoh nyata dari orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Sehingga oleh karena itu wajib dan harus bagi kita untuk mencontoh beliau. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu mempelajari sejarah dan perjalanan beliau merupakan suatu hal yang harus. Bagaimana mungkin kita bisa mencontoh beliau sementara kita tidak tahu sejarah beliau, bagaimana kehidupan beliau, bagaimana dakwah beliau, dan bagaimana ibadah beliau. Dan para ulama walhamdulillah telah menulis karya-karya yang banyak dalam hal ini. Di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menulis kitab dengan judul Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Menulis kitab dengan judul Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, yang di dalamnya terdapat kisah-kisah Nabi, pelajaran-pelajaran diambil barakallahu fikum dan dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang salat beliau bagaimana, tentang puasa Nabi Muhammad itu seperti apa, tentang dakwah beliau seperti apa, dan bagaimana hubungan beliau, interaksi beliau dengan tetangga, dengan keluarga, dengan sahabat-sahabatnya, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim perjalanan kisah beliau, agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Barakallahu fikum. Dan banyak sekali. Namun juga di samping itu, barakallahu fikum, banyak juga orang-orang yang menulis cerita-cerita Nabi tanpa didasari dengan barakallahu fikum rujukan-rujukan yang jelas. Dalam hal ini hadis-hadis yang sahih, mereka tidak merujuk kepada hadis-hadis yang benar, hadis-hadis yang sahih, sehingga banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan di dalam kisah-kisah tersebut. Dan bahkan waliyadzubillah ada pada beberapa tempat mengandung ajakan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan tabarruk, dengan melakukan tabarruk pada tempat-tempat yang pernah ditinggalkan atau tempat-tempat yang pernah didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fiddin, tentu wajib bagi kita untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dari itu semua dengan kita mempelajarinya sesuai dengan bimbingan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Jadi maksud dari mempelajari kisah Nabi ini adalah dalam rangka untuk kita menjadikannya sebagai pelajaran, dan juga yang sangat penting adalah dalam rangka untuk kita ikuti dan kita contoh, dan kita mengambil hukum-hukum yang terkait dari kisah-kisah tersebut untuk kita amalkan. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, la'allallaha an yufhimaka dinal anbiya litattabi'ahu wa dinal musyrikin litatrukahu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepadamu tentang agamanya para nabi agar engkau bisa mengikutinya, dan memberikan pemahaman kepadamu tentang agamanya orang-orang musyrikin agar engkau bisa meninggalkan dan menjauhinya. Nah, ini tujuan yang penting dari kita mempelajari sejarah atau kisah Nabi Muhammad, agar kita memahami bagaimana agama Nabi Muhammad itu seperti apa, sehingga kita bisa mengikuti suatu yang benar. Dan di samping itu, barakallahu fikum, kita bisa mengenal dan mengetahui jenis-jenis kesyirikan yang terjadi, yang diperangi dan diperingatkan oleh Nabi Muhammad, agar kita bisa meninggalkannya. Nah, perjalanan itu tidak selalu mulus. Akan selalu ada rintangan-rintangan, godaan-godaan dan ujian-ujian. Akan selalu ada bujuk rayu dari syaitan, tipu daya dari mereka. Mereka menghiasi sesuatu yang batil tersebut seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Itu adalah syaitan. Dan itulah pekerjaan mereka. Sampai Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat, mereka akan selalu berupaya dengan penuh kesabaran dan keuletan untuk menyesatkan Bani Adam. Barakallahu fikum. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kesyirikan dihiasi oleh syaitan, seolah-olah itu merupakan bagian dari ajaran Nabi Muhammad, bagian dari ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tujuannya adalah untuk menyesatkan Bani Adam. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, penting dan harus bagi kita di samping kita mengenali kebajikan-kebajikan, mengenali tauhid dan jenis-jenis ibadah yang disyariatkan. Di samping itu harus bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis kesyirikan, kejelekan-kejelekan tersebut. Kita mengetahuinya bukan untuk kita lakukan, bukan untuk kita amalkan, akan tetapi agar kita bisa menjauh darinya, bisa menghindar darinya, agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Barakallahu fikum. Salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan, kanan nas yas'alunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu para sahabat banyak yang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, amal-amal ibadah yang bisa mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak para sahabat bertanya dalam hal ini, dan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik dan sangat penting. Tapi berbeda denganku. Nah, saya bertanya wa kuntu as'aluhu anisyar, sementara saya bertanya kepada Nabi tentang kejelekan-kejelekan. Tujuannya apa? Bukan untuk saya lakukan, akan tetapi karena saya khawatir terjerumus di dalamnya. Kita harus ada rasa khawatir terjerumus di dalam kesalahan. Jangan kita merasa aman. Gak boleh kita merasa aman dari kemungkaran, bahkan dari kesyirikan yang ada. Kita tidak boleh merasa aman. Bahkan seorang, na'am barakallahu fikum, sahabat al-jalil Hudzaifah ibnul Yaman khawatir dari kejelekan, khawatir terjumus ke dalam kejelekan. Dan yang lebih dari beliau, Umar bin Khattab mengkhawatirkan dirinya termasuk bagian dari orang-orang munafik. Beliau khawatir, tidak merasa aman. Sampai-sampai dia bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, wahai Hudzaifah, apakah saya ini termasuk dari deretan nama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad kepadamu, dari nama-nama orang-orang munafik? Nah, Hudzaifah ibnul Yaman pernah diberitakan oleh Nabi tentang nama-nama munafik, nama-nama orang-orang munafik yang menampakkan keislaman dan menyimpan kekafiran dan bercampur bersama kaum muslimin, akan tetapi mereka adalah orang-orang munafik. Dan nama-nama mereka diberitahukan oleh Nabi Muhammad kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Rahasia disampaikan kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Dan Umar bin Khattab mengetahui bahwasanya Nabi menyampaikan nama-nama tersebut kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Kemudian Umar berkata kepada Hudzaifah ibnul Yaman, wahai Hudzaifah, apakah saya termasuk dari nama-nama tersebut yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadamu? Kenapa Umar bin Khattab bertanya demikian kepada Hudzaifah ibnul Yaman? Karena beliau khawatir, khawatir terjerumus, khawatir termasuk di antara orang-orang munafik yang diberitakan oleh Nabi. Beliau merasa tidak aman. Dan bahkan sebelumnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Al-Hanif yang berada di atas jalan yang lurus, Imamul Hunafa, Imamul Muwahhidin, barakallahu fikum, juga mengkhawatirkan dirinya terjerumus di dalam kesyirikan, sehingga dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajibnubini wabaniya anna'budal asnam, wahai Allah, jauhkanlah saya dan anak keturunan saya dari peribadatan kepada al-asnam. Nabiullah Ibrahim memohon, merasa khawatir kalau seandainya Nabiullah Ibrahim saja sampai merasa khawatir, maka siapa lagi yang bisa merasa aman dari kesyirikan? Nah, maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, inilah tujuan dari kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Syekh, fa inna aktsara man yad'i ad-din wa yad'i annahu minal muwahhidin la yafhamu sunnata kama yanbaghi. Maka sesungguhnya banyak dari orang-orang, atau kebanyakan dari orang-orang yang mengaku sebagai sahibuddin, mengaku sebagai orang yang memiliki agama, memahami agama, dan dia mengaku bahwa dia termasuk dari hamba-hamba Allah al-muwahhidin, ahlu tauhid, akan tetapi pada dasarnya mereka tidak memahami agama tersebut, tidak memahami sunnah sebagaimana yang diinginkan di dalam syariat ini, sebagaimana yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali orang-orang yang mengira bahwasanya mereka berada di atas kebaikan, namun ternyata wal-iyadzubillah mereka justru berada di atas kesesatan, di atas kejelekan. Dan ini banyak sekali. Contoh kasarnya saja orang-orang musyrikun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata cara mereka mendekatkan diri, anggapan mereka kepada Allah, dengan cara-cara yang mengandung kesyirikan. Maka jadinya mereka barakallahu fikum bukan malah tambah dekat kepada Allah, justru malah tambah jauh. Mereka menganggap bahwasanya mereka berada di atas kebaikan. Mereka tidak mengerti apa itu syirik, apa itu tauhid, sehingga mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menurut mereka, akan tetapi mereka melakukannya dengan melakukan perbuatan syirik wal-iyadzubillah. Mereka melakukan sesembelihan kepada wali-wali. Nah, mereka melakukan sesembelihan di sisi kuburan seorang wali. Itu terjadi. Bahkan mereka melakukan ziaratul kubur seolah-olah seakan-akan mereka mengunjungi Ka'bah. Seolah-olah mereka seperti mengunjungi Ka'bah, sampai mereka menggunakan pakaian-pakaian ihram dan mengelilingi kuburan tersebut menggunakan pakaian ihram. Tujuan mereka apa? Niat mereka baik. Niat mereka baik. Akan tetapi barakallahu fikum, cara yang mereka lakukan adalah cara yang salah. Justru mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Nahnu na'lamu annahum laisa lahum minal amri syai'." Kami memahami bahwasanya mereka itu tidak memiliki pengaruh pada alam semesta ini, dan mereka tidak bisa memberikan manfaat dan mendatangkan madarat, bahaya. Akan tetapi mereka adalah orang-orang soleh. Kami ingin agar mereka bisa menjadi perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dan menyebutkan tentang mereka, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka beribadah kepada selain Allah, yang mana orang-orang yang mereka ibadahi tersebut tidak bisa mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Hum ya'tarifuna annahum la yadurrunahum wa la yanfa'unahum. Mereka meyakini dan menyadari bahwa berhala-berhala yang mereka ibadahi tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kepada mereka. Barakallahu fikum. Akan tetapi tujuan mereka adalah, barakallahu fikum, mereka dijadikan sebagai perantara, tawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang-orang yang sudah meninggal, yang dikatakan sebagai orang-orang soleh atau bahkan seorang nabi. Dia menyampaikan hajat dia di sisi kuburan tersebut, memohon kepada orang yang dikubur tersebut agar permohonan mereka, doa mereka ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan kesalahan dan dosa, kalau seandainya mereka langsung memohon dan berdoa kepada Allah, maka niscaya tidak akan diterima oleh Allah. Kata mereka, "La, tidak seperti itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan." Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita langsung memohon kepada Allah. Jangan disamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan penguasa yang ada di muka bumi ini. Nah, jangan disamakan. Kita tidak bisa menyampaikan keluhan kita secara langsung kepada gubernur, kepada wali kota, kepada presiden, tidak bisa. Harus ada perantara-perantara, harus ada tahapan-tahapannya. Kemana dulu kita menghadap, tidak bisa langsung menghadap kepada presiden. Itu kalau penguasa yang ada di dunia ini. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama. Tidak sama. Karena Allah Subhanahu wa taala Sami'un Alim. Maha mendengar dan maha mengetahui. Sami'un Basir, maha mendengar dan maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar semua keluhan dari hamba-hambanya. Sehingga oleh karena itu, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila engkau ditanya oleh hamba-hambaku tentangku, maka katakanlah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan dan menjawab permohonan dari hamba-hambanya apabila dia apabila mereka langsung memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah syariat yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam kita beribadah dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan perantara-perantara. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka mengatakan ini bukan ibadah kepada wali-wali tersebut. Kami mendatangi kuburan-kuburan tersebut bukan dalam rangka kami beribadah kepada mereka. Justru apa yang kami lakukan adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, walaupun mereka mengatakan ini sebagai tawassul, ini sebagai talabus syafa'ah dan seterusnya, nama-nama yang lain, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya itu adalah bagian atau salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yakuluna ha'ulai syufa'ina indallah. Mereka beribadah. Nah, walaupun mereka mengatakan kami hanya meminta syafaat, menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah. Naam, tidak. Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengategorikan perbuatan mereka sebagai ibadah kepada wali-wali tersebut, kepada orang-orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yang mana mereka tidak mendatangkan mudarat dan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Dan mereka mengatakan bahwasanya mereka-mereka tersebut adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, mereka mengatakan, mereka berdalih, mereka hanya perantara. Kami tidak beribadah kepada mereka, akan tetapi mereka hanya sebagai perantara. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa justru mereka melakukan ibadah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Apakah engkau akan memberitakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan sesuatu yang tidak Allah ketahui yang terjadi di langit dan di bumi ini? Ada perkara-perkara yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi ini, kemudian kalian ingin memberitahukan hal tersebut kepada Allah. Apakah seperti ini yang kalian maksudkan? Kalian mengatakan ini bukan ibadah kepada wali tersebut. Nah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan itu adalah ibadah. Nah, lalu kalian membantahnya, ini bukan ibadah. Apakah kalian ingin mengajari Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci dan maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, barakallahu fikum. Betapa bahayanya perbuatan syirik, dan betapa bahayanya kebodohan. Karena kebodohan, banyak sekali orang-orang yang terjerumus di dalam kesyirikan, terjerumus di dalam kesalahan. Barakallahu fikum. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-mawdi'ul awal, pelajaran atau tempat pertama adalah kisatu nuzulil wahyi, kisah tentang diturunkannya wahyu. Wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allahu biha ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war-rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Naam. Kisah tentang diturunkannya wahyu, ini pelajaran yang pertama. Naam. Pada pelajaran yang pertama ini banyak sekali ibrah-ibrah yang bisa kita ambil. Nah, tentang diturunkannya wahyu, bagaimana proses diturunkannya wahyu tersebut, di mana kejadiannya, bagaimana awal permulaannya, yang mana pada awal, yang mana padanya bahwasanya ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai seorang rasul adalah ayat 6 ayat 1 sampai 7 di dalam surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Nah, di dalam karya yang lain, yaitu dalam kitab Salah Satu Usul, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan nubbi'a bi'iqra' wa ursila bil muddatsir. Beliau diangkat menjadi seorang nabi dengan surat Iqra', nah, surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan beliau diangkat menjadi seorang rasul dengan diturunkannya surat Al-Muddatsir ini, 7 ayat 6 di awal surat Al-Muddatsir. Nah, barakallahu fikum. Jadi surat Al-Muddatsir ini bukan ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, lah. Ini ayat yang kedua. Ayat yang pertama adalah surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dengan surat Iqra tersebut beliau diangkat menjadi seorang nabi. Dan dengan diturunnya surat Al-Muddatsir, beliau diangkat menjadi seorang rasul. Nah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad atau diangkat beliau menjadi seorang rasul, nah, sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, beliau ini sudah banyak menyelisihi apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman beliau. Beliau tidak pernah bersentuhan dengan berhala-berhala. Walaupun beliau lahir di tengah komunitas orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, akan tetapi beliau tidak pernah memohon dan berdoa kepada berhala-berhala tersebut. Sampai-sampai beliau merasa aneh dengan apa yang diperbuat oleh kaumnya, padahal beliau belum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Sampai pada akhirnya sering kita baca, nah, beliau melakukan menyendiri di dalam sebuah gua, nah, gua Hira. Yang mana gua Hira ini, barakallahu fikum, berada di sebuah gunung, nah, yang mana gunung ini berhadapan dengan bangunan Al-Ka'bah. Nah, menghadap kepada Al-Ka'bah, gua tersebut menghadap kepada Ka'bah. Beliau menyendiri duduk di dalam gua tersebut berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah. Hanya menyebut Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi orang-orang lain. Naam, dan beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Naam, ajaran Al-Hanifiyah, barakallahu fikum. Sampai datang kepada beliau seorang malaikat. Malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Nah, faqala lahu. Kemudian Jibril tersebut mengatakan, Iqra, bacalah. Ma'ana biqari. Nah, bacalah, kata Jibril. Kemudian Nabi mengatakan, saya tidak bisa membaca. Karena beliau terlahir dari orang-orang yang tidak bisa membaca. Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis. Ini salah satu mukjizat. Nabi ini tidak bisa baca tulis, akan tetapi diturunkan kepadanya Al-Quran, yang mana Al-Quran ini, barakallahu fikum, dalam bentuk bahasa yang sangat tinggi, bahasa yang sangat fasih. Nah, barakallahu fikum, yang tidak mungkin bisa ditulis dan dikarang oleh orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Akan tetapi beliau bisa menyampaikan Al-Quran, menunjukkan bahwa beliau itu mendapatkan wahyu dari Allah dan ini adalah mukjizat. Nah, barakallahu fikum. Sampai malaikat Jibril memeluknya dengan sangat erat, dengan sangat keras. Kemudian melepaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendekapnya dengan sangat erat dan dilepaskan. Kemudian Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah." Nabi hanya mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Sampai berulang-ulang, Jibril mendekapnya dengan sangat keras, dan memerintahkan kepadanya untuk membaca, dan Nabi hanya mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian sampai Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai 5 dalam surat Al-Alaq. Nah, 5 ayat ini dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad menghafalnya, dan inilah wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diturunkannya surat ini, beliau resmi menjadi seorang nabi. Belum menjadi seorang rasul. Beliau hanya menjadi seorang nabi dengan 5 ayat di dalam surat Al-Alaq ini. Kemudian beliau pulang ke rumah dengan perasaan yang takut. Beliau pulang dengan perasaan penuh dengan kekhawatiran. Suatu hal yang aneh menimpa beliau. Tentunya beliau merasa khawatir karena beliau hanyalah manusia biasa. Barakallahu fikum. Beliau mengadu kepada istrinya Khadijah bintul Khuwailid. Naam, akan tetapi, dan dia mengatakan kepada istrinya, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh wahai istriku, saya mengkhawatirkan diriku. Akan tetapi, Khadijah bintul Khuwailid adalah seorang istri yang salihah, memberikan motivasi dan memberikan semangat kepada suaminya, bukan malah memperkeruh keadaan, tapi justru beliau memberikan motivasi dan memberikan arahan yang baik kepada Nabi Muhammad. Kalla wallahi la yukhzikallahu abadan, sekali-kali tidak, engkau tidak akan dicelakakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama-lamanya, karena engkau adalah sosok yang selalu menyambung silaturahim, selalu memuliakan tamu, selalu memikul beban orang lain, dan memberikan dan suka memberi kepada orang-orang yang tidak punya. Nah, barakallahu fikum. Aisyah radhiyallahu anha memberikan motivasi kepada Nabi Muhammad dengan sifat nabi yang baik, dengan sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai tenang. Naam, mulai tenang. Sudah masuk. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. والحمد لله رب العالمين